dan rambing mata sayu. Oh, aduhai cantik menawan. Aduh, duhai sahabatku, engkau cantik rupawan. Tidak seperti dulu, kemerat karena kegemukan. Apa sih rahasia? Kau pergi mengapa?